Pandhatatpakati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayi Wisyan Pagulingan Limo Manggoto Yayi Prabu Diwasarani ana parigawe apa dene paduka Yayi Prabu nimbali marang kakang Kala Durgangsa kang supaya nyaket marang kadang para siadi kakang Kala Durgangsa langwe patih mandana saraya piye di pun wonten timbang dawuh sinuwun. Ora liya mung kejaba kowe togok apa dinimbilung? Nggih, dawuh. Siap, dawuh. Kakang Kala Durgangsa. Marmane Kakang Kala Durgangsa ndak caketake lungguhmu awit. Aku bakal jarwani marang Kakang Kala Durgangsa. Arep dawuh apa, Di? Rumangsa bombong rasane atiku. Sebab waktu iki bakal kasembadan apa kang dadi sediaku, Kakang? Menggo dhisik. Si Adi nduwe kegayuhan apa? Wiwit biyen mula aku ora bakal luntur sing dadi gayuhanku lamun durung kasembadan. Ingkang sepisan Dewa Serani kepengin dadi ratu, ratu ning ratu. Aku kepengin sinembah para ratu ing alam donya iki. Ingkang kaping pindho aku pengin sinuyudan para gandarwa. Genepe kaping telu, aku kepengin ngrebut sesebutan lananging jagat saka Kakang Janaka. Apa bakal ana pepadhang tumrap gegayuhanmu mau, Yayi? Dene si Adi wis bisa paring dawuh yen to bakal kasembadan. Wis, iki ana dalane. Kakang Kala Durgangsa, manut pawarta kang dak tampa wektu dina iki para Pandhawa nampa duka saha Kanjeng Rama pukulan Bathara Guru. Ingkang minangka dadi dadakaning pasulayan ora ana liya mengko jaba werka dara kang manuh wani gelar kawruh panunggal. Ingkang minangka dadi sirikaning para dewa. Oh, mangguno iya. Kepara wektu dina iki para Pandhawa kabeh padha diboyong marang Kahyang Jonggring Saloka. Ora wurunga nyandi parane merga para Pandhawa duwe luput tumrap marang para dewa, mesti wae para Pandhawa dicemplungake ana kawah Candra Dimuka. Tegese negara Ngamarta wektu dina iki suwung. Mongko Kakang Kala Durgangsa ngerti dhewe yen to negara Ngamarta kuwi negara ingkang agung ingkang sinuyudan kabeh para narendra. Kanthi negara Ngamarta suwung jenenging sun ora bakal kangelan bedah praja Ngamarta. Yen wis Ngamarta ana cengkermanku ora wurunga kabeh para raja Nerpati padha sumuyut ana ngareping Dewa Sarani. Mengguno Di, lan ora bakal suwe meneh. Kelungguhan lananging jagat bakal ndak sandang Kakang Kala Durgangsa awit Janaka uga katut ngaradan ora wurunga ya bakal cemplungane kawah Candra Dimuka. Oh iya. Yen pancen kuwi kang dadi ancasmu, aku ora bakal kendo. Aku ora bakal nduwa sing dadi kekarepanmu, malah aku kepara nyengguyung. Ayo, budal dina iki. Aku kang bakal mandhegani nggonmu bakal bedah praja Ngamarta. Oh iya. Togok, wonten dawuh. Bilung, dawuh. Tak jaluk penemumu kepiye yen to aku bakal bedah praja Ngamarta. Lho langgih monggo mawon, ning nek cara kula lho niku. Nek cara kula bedah praja kok sing duwe omah ora ening niku ya ora perwira nek kula. Niku ngono padha karo tekane gendro. Padha karo tekane maling. Kita tekane ora diri ngerteni harus sing duwe omah. Nek cara kula lho niku nggih monggo mawon kabeh niku dipenemu dhewe-dhewe. Tur penemu niku mboten kudu diiyani kula matur ya ora kudu kok paduka ingkang sinuwun ya aku manut kowe gok mboten kula niku apa to mung kere kok dinut. Wong urip kula dhewe ngalor ngidul kok. Ning nek kula lho nggih saru dinulu ing atase paduka iki Narendra sak ora-orane ya duwe negara. Tunggul Maloyo arep bedah praja. Lah kok orang guang layang mung golek kesempatan dalam kesempitan, negara Ngamarta suwung dur dijeki niku nek kula ya isin. Arep dapure kaya mbilung niku aku wong perwira lho iki. Estu niku, kula iki nek apa-apa ora tau kok nyolong. Mesti nglimpe. Lho. Ya padha wae, padha raruwe kok. Niki rak beda sebute le. Lho, iya ya. Niku ngaten lho. Tur nggih mboten gampang. Ajeng bedah praja Ngamarta wae, lah pripun? Arep Pandhawa ki lunga, lah sing ning Ngamarta niku, anak-anake niku. Komplit mriku niku, angkatan udara enten, angkatan darat ya enten, angkatan laut ana, angkatan 45 eneng. Kok nganggo angkatan 45 tegese iki sing tuwek iki ana. Oh, angkatan udara Gatotkaca. Lho niku, niku angkatan udara Ngamarta niku gegirisi niku. Kula kinten Madoka wis ngerti kondange Gatotkaca iki kaya ngapa senengane niku mung iwak ndas Gatotkaca niku. Mula Gatotkaca nek perang mesti mung suwe kalah banjur sikile mancat pundak sirahe mung suwe diuntir cekluk pun. Piye? Mati kok piye? Gatotkaca senengane iwak ndas. Nek Antasena niku wong kemproh senengane ngidoni. Kok ngono lah kaene nyembur iki. Sanggon-gon nyembur. Ketok mung suwe kalah disembur tur balane ula cilik-cilik niku. Antasena Antarja niku. Oh ngono nggih. Lajeng Antasena niku ya medeni niku duwe sungut. Mung suwe kira-kira rada gletak sithik nyur dicedhaki sirahe mung makmut ngoten men permodar mung suwe. Ya ning aku ora wedi. Lho sing angkatan tuwa Anoman. Kayak angkatan tuwek kayak barakane sedo ngijing. Ya mung kowe sing durung dikijing raimu. Senengane kok nyengkake. Pun pripun nek ngeten iki? Bacut napa urung bacut? Aku bakal bacut. Ora bakal ana kang bisa nduwa sing dadi kekarepan. Oh nggih, pun monggo mangsa bareng. Nek bacut nggih, gek ndang mawon. Togok mbilung. Pripun? Enten apa? Kowe aja ngias. Kowe aja nyepelekke karo kekuatan Tunggul Maloyo. Arep omong anak Pandhawa sedeng para Pandhawa aku ora bakal ngingrim. Oh iya sumbar wong sing ndomah ora eneng. Iya Pandhawa maju aku ora wedi, ya ora wedi wong-wonge ra ning omah. Coba ning omah ya ciyot raine. Pun sampean punika tenan, wah ora sah kowe dadak gegiro karo aku. Sumingkira yen ana apa-apane aku sing arep nyangga. Nggih. Wis kok di anu lung disekseni lung. Ana ne apa-apane kowe sedulure tuwa ning sinunar nyangga. Heeh. Nek kancane luwe ya kok nyangga. Jajano dhewe. Patih Mandana Sraya nggon wonten dawuh. Mara enggal metu njaba. Kiratna kabeh para wadya bala Tunggul Maloyo ki nenderek tindak ingsun. Aku bakal bedah praja Ngamarta kepara madha pasilan. Tansah nembah kang piniji. Sangapate sigra medal undang wadya bala mangku urmahap kang para wadya hanampi dawuh ira tan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendi bidal kumelar ngebeki surae gumuruh lompat lunga. Rene, awas. Lambene nggo nyangka umbuke. Yo umbuke. Iya. Cangkeme ampuh. Lompat komburi, oke. Oh, iya. Ayo nyoba kowe. Wah. Plus. Nyegat laku. Ngarep kuwi. Iya. Enten ana dhisik. Siji pa loro. Lah piye? Yen manut kowe. Ambune iki loro. Wah, isih ampuh penggandanmu. Ngungguli kire. Dus. Mandheka, Mas. Aja kok kean rembuk. Menengoh, tak sumbarane tak takonane semua takonane kowe. Ana pawongan nyegat lakuku waladala. Sing siji mripate menteleng bringose sak kepel sisih. Menteleng sak kepel sisih. Moro gaging aku kowe sapa? Bali takon wadya bolo saka ngendi? Sapa kang dadi aranmu? Ditakoni durung wangsulan ganti pitakon. Wadya Tunggul Maloyo kekesete gustiku Prabu Dewa Sarani. Iki Temenggung Denta Wiandana. Denta Wiandana bali takon kowe sapa? Sentana Ndurwati Satrole Sang Pura Setyaki haranku. Setyaki? Iya. Sing mburi mripate menteleng nyawang aku sajak kaya wong ora seneng. Sapa kowe? Antasena jenengku. Antasena? Iya. Genti aku sing tekan. Ngarep mau mripate menteleng. Ku sing mburi. Oh iya ya. Sing arep bringose kandel. Heeh. Jenengmu sapa, Mas? Jane matane ning ndi rek. Marang aku wae. Wis sapa mumpung durung ilang nyawamu. Sing arep sik, sapa sing arep? Setiaki aranku. Setiaki. Sing mburi. Antasena. Antasena. Iya. Lho, kowe ra tekan aku, Mas. Tekone apa ora rasah. Buang wektu. Mbak tekan to, Mas. Cepake jeneng elok kok ora ditekoni. Ora sah ora tepung karo dapurmu ora patheken aku. Iki KTP ku wehna gen diwaca dhewe, ora sudi wis ngono. Mokok senengane ngaruwus. Duwe karep apa pendirangan mripatmu ancik? Ana telatah Ndorowati. Ora sah kowe tata kudu ngerti. Yen kowe pancen meksa sing dadi karepanku, mara ulungna Praja Ngamarta. Minangka dadi panguwasane Gustiku Prabu Dewa Sarani. Oh, telungan iki menungsa sing arep mancing ana banyu banjir. Ora doh harus dikandhake Pak Dianoman mau paman. Ora sah kowe dadak ngancam Praja Ngamarta. Ayo, para majurine Setyaki hayono. Walah dalah. Kowe nyumbari karo Tenggung Dentawiyandono. Piye, Mbah? Maju no. Cah elok kok. Yen pancen maju aku njaluk peng. Oh, layak. Padha rene. Endi to? Hes, hes. Raine. Lah, le madhepke ngendi? Rene lho. Oh, Setyaki kowe. Itu. Oh. Mripate. Wis seruh nek kene iki karo apa-apa ya ora gelem nuntun. Mau mlaku dhewe, nabrak disengeni. Kleru karepe piye? Ayo Setyaki. Yen pancen kowe wong lanang aja takon iki. Ki ngopo to iki? Wong kok rumah saku ngredon-ngredoni ngarep jotosan. Matno Sastra Jendra mau tek nejo pantramu tebuak dadam ilangnya pecah dasmu jotosan. sapa iki? Antasena. Barakon kumandang garba. Ayo nyoba kaprawiran. Nyo cobanen. Ngandel-ndel. Sawiji Anoman bali takon Prawira Sandi Moro maju amunyuk cekel beko ilangnya kamu parat. Hey hey hey hoit lo hoit pat parat hoit ho hey lo hey hawas hey hey wah edan hey ho wih yo hey. Oh, hey, oh, oh, hey, hey, oh, oh, ha! Kaya kendil enek wong perang kok berangkangan turut kalen areng apa we areng apa pados rejeki kok golek rejeki nggih perjurit kula wau sugih-sugih kula sawang king mriki nggo perang sandangane mocar macir kula lusi mbok menawa ning isih dompet-dompet tiba gelang kalung lan sapi turute nggih sangu mengke wulan ngajeng ora sawekan rembug saiki wis ana ngarepe Antasena wis sida ketangkep teles iki apa ketangkep basah kowe areng apa saiki yen pancen kowe senopati ayo Antasena ayo nono mboten rek sapa sing ngomong kula senopati. Kula niku penyiter kok senopati. Lha ngono palagan iki maju tatu mundur ajur. Saiki wis wani maju ana palagan. Ayo saiki mungsuh karo Antasena. Mboten. Kula niku cinta perdamaian kok. Ora arep perang. yen pancen kowe ora arep perang tanggep kowe wis rumangsa kalah karo Antasena. Kena kalah no. Yen kalah wajibe kudu manut karo sing menang. Ngono. Nggih no. Oh, nggih pun gandeng kula uwal ya ora iso. Lho, kowe nek pengin ucul mlayu wae. Mlayu wae. Kenging. Kena. Kena mlayu. Tak tututi anggar kecekel delon. Pecah ndasmu. Kaya padha dene. Pun pun menyerah mawon. Wis, nggih. Kowe ora arep tak piloro. Nek kula mertobat ora tak piloro. Terus pripun? Ana pitukane. Pitukane napa? Sawangen kae nek wong cangkeme amba jenenge sapa? Ae ana wong cangkeme amba jenenge sapa? Oh, Nika ta? Nika? Iya. Togok. Togok. Nggih. Ae rowange mungsuh. Gandeng kowe saiki wis teluk karo aku tegese kowe rowangku. Nggih no. Bola sampeyan kula niki. Manut karo aku. Manut. Ora manut iki edan, Pak. Ora tak piloro ana pitukane. Pitukane ajaran wong sing cangkeme amba kae. Pripun? Wong sing cangkeme amba jejeg ana. Mergo kae rowange mungsuh. Nah nika mas kula. Loh, lah kowe kari abot masmu apa abot tungkak? Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Wah, wis, wis. Piye iki? Nek ora maju sida mawut. Nggih, pun, wis. Lho, lah perkarane napa? Goleko dhewe. Ora ndhe masalah e. Sakarepmu janji kowe ora manut karo Antasena. Idak raimu, nggih, siap. Golek perkara. Wis sampeyan maju sik no. Engko kek tak contone. Ya, kene. Ngetut nombor iku. Kowe kudu gelem jejeki wong sing cangkeme apa. Nggih, siap sedika. Masu. Lung. Lung. Nun. Kowe nang ndi? Mriki. Lungguh dhuwur. Pripun? Lungguh dhuwur. Oh, nggih. Ngeten. Ya. Tangane malah kerik. Oh, nggih. Angele. Tangane cumpen e. Oh, kowe nggrek raimu. Oh, nggih, nggih, siap iki lho, wis iki lho. Budrekan. Anggrene ngopo-opo kok muring. Kok cerewet. Cerewet ya men. Lho. Mangsuli ora ora. Wis toh. Kono gek tantangan kene melu. Omong ae. Ana pawongan sapa kowe? Antasena. Bali takon. Kumandang Garbo. Kumandang Garbo. Ya. Lho. Raden, piye? Nggo sing mburi niku ora panglim. Wah, kemakine ora ilok. Bilung kok. Nggih, to. Ade kaya ngono saiki. Blung. Bilung. Ora sah luruh-luruh kowe. Sapa kowe? Waduh. Sulit jaran iki kemakine ora ilok. Iki dadi apa dapurmu ning kono iki? Kowe sapa to? Kak kaya wis tahu tepung ya. Siapa ta mas? Wah keparat. Makin ora elok. Guna aku masmu togok. Oh alah togok. Oh ya ya ya ya ya. Ora mbilung-mbilung no. Edi mbilung. Wah. Nganggo Edi. Heeh, saiki. Apa ora? Wah, wis sih tepung aku to. Isih kowe mbilung iya no. Tah kondang kok. Kowe saiki melu kono. Heeh, tak sireku. Are melu ngendi-ngendi urus aku, kowe are ngopo? Ora aku ya mung tekon kok rewet kok. kerenge ora elok wis sasar rembukan kowe mungsuh wis ayar aku putus hubungan karo aku wis wah gapur kaya ayu-ayu Antasena piye tak jaluk Praja Ngamarta kena wis iso nglangkai bangene Antasena wah ing kene margane pati muparat Wah, lah iki culika jenenge. Hei. Metu. Piye? Wah, sampeyan iki jenenge ya makakne aku iki. Lho, makake piye? Ya sampeyan bar nyamplengi wonge sambles bumi ndelik laku. Ngantem togok mbales aku no. Wah, oh, lah karepmu ya aku ya dilindungi ta. Aku ki ya Ganteng wis melu rombongane ya diayomi. Kudune aku ya pengen iso ambles. Kaya aku mau. Piye to kuwi? Ngono nek ora ngetutke dikira ora setia, ngono nek. Oh ngono. Pengen ambles. Nggih. Nyo iki. Pripun? Ali-ali iki dilaten. Ali-ali iki dilaten. Niku? Heeh, nggih, pun. Wes iso ambles telung dino. Lho. Mboten permanen iki. Ora, lah nek pengen terus ya diperpanjang nek no. Wah, lah iki etung ngemen. Eh ya ora apa-apa, bakune iso ambles. Iya iso ambles. Coba nih sik. Ono ora mandi. Sut. Wah. Metu. Nun, metu. Nggih. Oh, lho. Rada rono, ora ketok e. Anggih maaf. Wis, iso ambles ta? Pun saged. Maju no. Apa ini mau? Ngejelaki cengel kok. Piye kok? Wah, dukan ini antasnya ini bakin apa? Ngejelaki cengel terus hilang ini. Wah, elah antasnya ini. Wah, ini guang tenung cah ini. Guang jengges. Loh, wujudnya piye? Wah, sekepel ya. Wujudnya ini sekepel, lemak duk. Ngantin ini. Suarane sut ngoten niku. Wah, Antasena iki ngelmu ireng iki. Wong kok senengane nyantet. Aja ngono. Wong senengane kok ya Nun sewu. Sut. Ku tenung iso halus men nggih. Tenung arep ning wong kok nuwun sewu ngoten niku. Iki apa to iki, Dik? Piye lho saget e. Kula gejah cengele. Sut, wah madhep rene. Oh, bangsat iki bilung bae. Wah iso ambles. Temaki bilung iki. Madhep rene. Bocah ora sepel. Madhep rene aku metu gejah ndasmu, aku ambles neh. Ora sudi. Mau dilarani kok kon mapan. Menengo kok tak rampung ke. Parat. Hei. Ha. Oh, hei, wait. Awas duri. tau urik neh ta. Kono disalatke mburi enek sing nampani bareng rekku. Walah sing kita gak iki wis. Ah ora adil iki. Assalamualaikum dipun tepangaken nami kula Bilung riyen nderek mriku sakniki tumut mriki. Raden Mas Gatotkaca ta iki? Para nyata. Alah bener. Kowe areng apa? Kula niku rowang sampeyan e. Kula ki rowang sampeyan, tegese aku wis dadi balamu. Loro jenengan ya loro aku, wirang jenengan ya wirang aku. Kok ngono? Nggih. Patihe maju sing ngadoni Raden Antasena. Sawat kemburi mang tampani ya mang sambri. Togok nika apa dadi musuh kula? Wis dudu sedulur neh. Oh ngono. Nggih. Kula sawat kemburi lah kok ora ditampani. Lah niki kula gelo niki. Wis kentekan tenaga e. Ora ana sing nampani lah pripun. Yen sampeyan ora sago ya pasrah karo aku. Togok tak sambre sirahe. Ya samberen kok. Piye iso mabure ora kok nyamber. Karepmu. Kula nggih mangtu lari to, Den. Kula wis entuk jopa japu kok dilati. Ali-aline Ndara Antasena, aku wis iso ambles. Saiki kula nggih mangtu lari. Kula gen iso mabur. Oh ngono. Nggih no. Dinggo apa nyamber togo? Oh iya. Ya iki tak sili. Sabuk nggonen. Nun, sabuk nggonen. Oke. Okay. Wah, lah iki main nek ngene iki tegese. Tinggo. Eh. Terus pripun? Oh wis. Lah japane ora sah. Kowe iso mabur. Atimu niat ingsun mabur, kowe bakal iso mabur. Oke, okay, siap. Niat ingsun mabur coba sik. Wah, jan. Ketok cilik ndelok ngisor. Bar mabur terjun bebas ambles bumi. Iya, so. Wah, elok saiki. Jedul mabur neh. Jedul. Oh. Wah. Sip iki. Nah, lak niki mendarate pripun? Niat ingsun mudhun. Nggih. Niat ingsun mudhun. Ya jon dadak. Lha pripun? Ya disangkani. Oh, ngaten nggih, ora kena dadak. Iya. Wis maju samber ndase togo. Ya! Wah, iki opo iki? Wonten dawuh. Wah, dudu karepe dhek ayo mlayu wae, monggo. Kakang Gatut, Allah sena piye. Wis mundur kabeh para wadya bala saka Tunggul Malaya. Kang dheweke do nyandi ta iki, Nek? Nyenyet men. Long Nun, mudun. Mudun. Empun, Neng. Rene. Tenuwit niki lho. Kecantol. Anjlok, nggih, pun. Aduh. Malah niki bareng do mulih aku ditilapke iki. Wis mundur kabeh Kang Gatut. Iya. Bener kandhane Pak Dianoman. Yen to ulungane para pepundhenku Pandhawa iki dene saperangan pawongan bakal digunakake wektu kang kaya mengkene. Kang wigati arep gawe kisruh, arep gawe giduh ana Ngamarta. Rahayune para nom-noman Ngamarta padha tanggap. Tak jaluk Yai Anta Sena aja lena ing kaprayitnan. Iya, yen mengko ayo padha sowang-sowangan padha netepi kewajibane dhewe-dhewe njaga marang praja Ngamarta. Ayo, tak derekke. Piye? Lah kula pripun nasibe niki? Sowang-sowangan lah kula niki. Uang makane? Wis, kowe rasa tak kok kan rembug saiki kowe baliyo. Baliyo kumpul karo kakangmu Togok yen iso kandhanana. Aja nganti tumindak sing ora bener. Ora sah ngiloni menungso-menungso sing ora tata. Ya, saiki bali ora sah melu-melu perkara iki yen kepengin slamet uripmu. Oh nggih. Pangsul ta kula. Ya. Nggih. Ini nggih tebih niki griya kula niku. Lah wis ana mulya, lha kowe mangkat karo sapa? Lah kalih nika wau. Ya wis bareng kono. Lah wis kan mungsuh e kon barengan nek. Ya piye to iki? Ngerti ana ra ya mon aku dadi mungsuhe. Wis tanggung jawab kabeh, uang makan, transport, ayo kene. Ora usah, kowe iso ambles to. Oh nggih, Dik. Oh iya iya iya iya. Metu njero bumi njedhel wis ning omah petuk Mbak Weda. Alah lah lah iki. Sip bakale. Wis kena bali yo. Nganti kowe tumindakmu sing ngelarsoku bener, rekoso uripmu. Nggih, siap nyon pamit. Aklar bandam muncar pinang lirik kekurnang Kim Surm sorti tambak kanggal sorolan Pacaring Riris harto pawono teng ranu sing ngarsanira dening kanyut manis elingira Gusti wah ing kamal mirah ingsun Sidat agung ing naramada ong sajroning kuling pangucape janmane Indrota tansah dadya kelinduran kewala katon kang asung usut ing ung ung usah basa ambel asah lecek dilase ngajang paparengan watang butung tumbak poto kris bengkung tameng sempang kaprapatan pawijalan katawa jebul ing jebabah nepen lemalepet suwek dare bapak ing gedhomo nabrak gondo sing nempet do dawet saking kusing senduk tingaku mending majani ing palugun cauh lawan gondo harus saking getih lambah-lambah nelesi bumi. Ucapan betul gembel kegilaan nih. Saya peteng kang wanci lapet us nganci ing wanci madyoratri. Sang soyo dalu hararas apiro kang lintang kumedap tes tesonyo tengah wangi lumarang kandaning pos pita sang dwi coworo ngrengeng ing lir swaraning matu prongto. Manungsung sa rining kembang ilir ilir tambure wasung ilir kan picu Condro sekaten manjir hingga dia gantang pemiring lintang kang bering tawang malih harseng mandu datak sakolo sang condro sebuting bantolo bangwetan kantos pilak padang pertodoyi wangarko kantos kang siniwoko arah mining madya bodo angkerambe itu pak pono kawan ketinggal kita rapi truk kakenguk kanti hanya kar sinom memetri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingah rosing meneh bejo kemayangan pun petruk. Sak konco sampun kelampan suan menikmi di jenis kolo wigatus menderi tasakuran Unindra PGRI sampun wisuda teng mahasiswa ini pun lancar niri ing sekoro-koro saben tahun wisuda mahasiswa-mahasiswi weh orang enteng tanggung jawab Unindra PGRI mencinta anak bangsa yang berlian ana tetembungan sak apik-apike wong-wong sing pigrul marang wong liya. Mula Unindra siang panturan tribudi daya mencerdas dengan anak bangsa. Monggo nyatane urip ana yo iki mung sedelo. Wis diaturi bola-bali mampir ngombe pati pasane. Jeneng Nabi junjungan kita wis paring dawuh yen to umur umat ning Kanjeng Nabi kuwi antara 60 tekan 70 tahun. Ora akeh wong sing bisa kliwat saka umur kuwi mau. Ing wektu sing mesti dilem mau jebul kita mbutuhke sangu kang akeh. Wigati kanggo nyampeti kebutuhan ning urip. Malah kadang kala kita kudu banting tulang demi golek sangu kanggo kebutuhan ning urip. Lah iya to, yen mung wektu kurang luwih 70 tahun wae kita kudu banting tulang oleh golek sangu. Lah kita apa ya wis padha banting tulang golek sangu kanggo urip ing alam barzah sing bisa nganti ewonan taun. Sawise alam barzah kita dibangkitake lan urip jroning wektu sing suwe banget. Jalaran perbandingane sedina padha karo 50 taun. Elingo nalika kuwi kabeh gak ana sing piguna. Kejaba mung amal soleh kita. Gak ana sandangan, gak ana sandal paribasane. Gek mongko seninge kuwi cedake mung sak mil tur gak ana yupe-yupe. Pancen urip sawise mati kuwi betul-betul luwih suwe lan luwih abot. Mula mesti wae perlu budidaya ngumpulke sangu sing luwih akeh lan luwih sing dening intens. Ayo kita kabeh kudu introspeksi. Apa kita wis padha nyiapke sangu mau? Kabeh marang wong kang padha iman, ayo padha bertakwa ing nresnane Gusti Allah. Kudune padha mikir apa wae sing wis diperbuat kanggo sangu ning ngangger tengkune. Sepisan maneh padha takwa marang kang nyipta jagat. Awit saktemene Gusti Allah iku Maha Pirsa. Marang kabeh kang padha ditindakake. Para kanca, aja lali ayo. Urukuli sandiku mandangake. Tak dung tak ayo. Saya di nama malam, nama mati. Kang Gareng apa dregong piye ngenteni oleh Rama mudhun saking pamujan iya awake dhewe padha seneng-seneng dhisik iya nang seneng ning aja ninggal dugletar yoga ya Truk iya ngene ana tetembungan saka pinisebut sing tau tak rungokke peteng yang saya dedet iki padange gelis tekani kok Truk menika heeh kuwi nggonen patokan peteng dedet kaya ngapa kuwi nek saya dedet kuwi padange gelis tekani iya muga-muga Gusti ya ngijabahi ya Gong heeh wis gemelar wayang sak gamelane iki kagungane Unindra PGRI iya pengrawit saka Solo Purkadang Abdi iya Amardi Budi Lati Indah Purkadang Waranggono kaya padatan sinsuan Ibu Darsini ono Ibu Fahmi ono Fahmi Atin terus Ibu Hesti yono Iki Kawimbuh Mbak Arno iya terus saka tlatah Banyumas yono sing pareng kawuh iya ditambah karo Mas Bagong pelawak waduh mati kertuku iki kok iso lha ening Bagong wong yo mung parabane kok Bang ngono heeh monggo Mas Bagong saking Banyumas mriki alam-alaman sawetawis iya sepatu swingking itu gak monggo menang kalau parang akan jemeneng nah iya ini bahkan buatan ngumpuli belanggan yoga gula enggi oke alah pesi menangi pun tambah niki sepengi umure kok ngaten langgi wong ngajeng enjing mali jari umure wong urip ming sedina sepengi kaya niku enggi langgi niki pun anjeng enjing berarti pun tambah sepengi nggih pun setengah kali pun piyayi sing mirsani saking mereka dugi mriki alhamdulillah dalu niki pun tambah sendalu nggih nggih lah mugi-mugi sing tambah kata sangat lajeng kepripun monggo Mas Bago badhe ngaturaken menapa murih menapa menika sagedipun kangge cegah liyep ing wansi menika Mas Bago oh gula nggih dongane nyong ora dibalake balane nang kana siji loro telu papat janake banget napa jane badhe kersakake bola putri saking Banyumas batas mriku jane nggih kepengin jane ya ngono menom ambo sampun dipun aturi sinten ing pun aturi salah setunggal monggo dongane melengger wau mbak sinten dongane cara teng desaku ndak niki cara teng desaku ndak nggih anggere wong desane tuli wis apal dongane ya sing ora karo wong desane niku oh nggih. Jamin genangene Bu Sumina. Oh Bu Sumina. Nggih. Dondong apa salah? Duku cilik-cilik. Dondong apa becak? Encan. Kowe ngerti. Uli apa? Jare wis uli apa miki Kang? Jare anger wong mati kowe miki. Iya kepriwe? Wong mati anger robah golek meteni bocah. Anger urip golek duit. Berarti nyong wong urip ya. Lah ki mbok kaki golek duit? Ya iya. Golek tulung dikoreki iki ya ora golek. Apa sih jenangnya penggolet orang mau dikoreki? Ya lagi ngodek iya. Cara penggolet dewek jadi iya. Ngodek itu tembung kayak anggar ngano apa ke parikan tuh dia nganggo apa jenenge jarwo doso apa jarmo jarwo ya umpamane nembang yang ger a ya a kabeh iya iya i kabeh iya niku namanipun nek cara Solo Purwokanti. Oh Purwokanti lagi pengalaman dadi cara ngono dewek jare jarwo doso Purwokanti ya umpamane siki mau ana tembang kene iki apa jenenge selawat sing arep iya Islami nuang saya Islami tombati tombati kowe tombati cakepane tuli nganggo salat tuh lo salamulo kayak gue ya iya lah iya lah dewek bisa bisa tembangan sing orang nganggo salat tuh lo ning nganggo nuang saya Islam ya kena kepriwe Kang contohnya umpamane siki wong barang kena digawe apa-apa ula ya kena nganggo tembangan ula iya iya umpamane maju kok. Ula sing kepriwe anak ula. Ula umpamane ula sepernane ula. Oh. Kowe sing nggo gambar ya. Iya. Nyong sing duwe ula kowe sing arep diulani. Nyong sing dadi ula apa kepriwe? Kowe sing duwe ula sing arep diulani. Oh, kaya kowe. Umpamane Kang arep. Iya. Indung-indung kepalang indung di sana gerimis. Di sini mendung, siapa itu pakai kerudung? Mata melirik, kaki kesandung. Pamane, neng angger iya. Digawe. Ana ula, ula tumbung. Bok mata ni eng. Oh iya, ya. Larikane. Iya, kue larikane meneng bae. Iya. Senengane nang uwit gadung. Ya. Ana prawan. Nganggo kerudung kowe mbak mane. Oh iya. Ulan dengengek nyokot irung. Oke ya gue. Kowe ulah sing gragas. Ya kosong. Kowe aja mundur-mundur bae wong lagi disalah. Lah wong nyong lagi ndeleng rekaman dan maju ngene. Nyong ndak wis maju. Ana ula ulauwi. Ulauwi iya. Terus iya. Semangane nang uwit pari. Iya. Ana prawan lunga ngaji ulan dengengek nyokot pipi bukan irung gara-ring pipi oh pindah iya ya. Oh, saya mudun wong ula sih oh iya ana ula ula cabe senengane nang uwit jambe iya bener ana prawan lengganang bale ulan dengengek nyokot lambe mudun oh, maning mudun. Kok mudun maning ya mudun terus mudun nek petik titik ya kuwi aja melu kuwi aja ngramaki ya mudun ning kuwi aja ngramaki meneng bae di aja apa ora oleh meraga kena aja tidok kena oh, ya, meneng bae tuling kata wis pada pinter ya wis ya aku manut irung pipi ya. Terus lambe anjeluk sing mandan mengingsor aja kadoan ana ula tuk setatar iya ana ula sanca a senengane nang uwit kelapa iya ana prawan pinter maca terus ulan tengengek nyoko dada mantan ado mbok kuliah anjluk kowe meneng kowe iya wis meneng mbak kliwate gulu ora apa-apa ya ora apa-apa ya ngalangan iya wis ora apa-apa wis terus nak aja kadon maning ana ula duwel ya terus tiba el yang mandan angel ya ya ora sing penting aja pating keduwel ya ora senengane nang uwit apel iya kowe meneng iya nyong mbak meneng anak prawan turun neng ringkel. Ringkel sih kepriwe. Ringkel yang rubel lah, bunder oh, iya. Lah. Ringkel. Ulan dengengek nyokot, budel. Budel dari kau. Kowe meneng kowe main di. Meneng bocah kon meneng kau terdikan bae. Rasa apa nyong apa? Kising gede, sing gede banget. Kowe menang. Miki kang budel. Iya, saya mudel. Kaya medeni. Ana ula sanca luwuk. Kepriwe sih maksudnya? Apa anak sanca lubuk ya orang anak? Apa yang kalian ngerti banget kan kanane? Urung apa ngurung kok geget? Senengane nang uwit jeruk. Ya. Anak prawan turu ngantuk. Ya terus ulun dengengek ora nyokot. Mengapa sih ora nyokot? Ah, ora nyokot. Ger anger nyokot do mai. Oh, ger tekan ngono ora sida nyokot ta kowe. Do mai nang jeruk. Ger nyokot dadi ora nyokot. Oh, kaya kowe. Mending balik bae. Apa kok tegel enggane? Bali butuh. Iya. Iya. Hehe, kari kowe ngono. Nyong wis ki wis tak usaha kena sing semain-main aku. Nyong ya gawe ulah apa ora? Ya jajal ngono arep gawe ulah. Ya ngono gawe ulah ya ngono. Oh iya. Ae kowe gawe apa jajal? Nyong peti nger mari ngulat uli Kang. Kowe kana bae. Lah nyong nak kepengin perek. Karo nyong. Iya. Nyong setrume lagi ampuh kok. Hah? Setrume lagi ampuh. Kasih murup. Ya alon alonan. Ate neng ngene kuwe. Lah iya wong genah wis ke rumah sane itu. Nembang. Ana ulah maning? Wis ya ora ya liyane ya kena aja ulah. Ayo nembang yo nembang bae yo Kang. Nembang apa? Ya sing main. Sing main kuwi tembangan ya, apa? Aku mau dipeseni. Nang. Ya nang anggota kene, ya. nang panitia. Panitia Unendra. Ah, nyuwun. Napa tersaken apa? Oh, nggih, petis manis menika ingkang dipun suwun. Oh, petis manis. Nggih, Mas Petro. Nggih. Petis manis. Ayo, Pak. Nggih. Lelagon petis manis Mbok Jobi mbak kula nyuwun lelagon gagrak Banyumas Tidang putun medal Mumpung ini Mas Bagong enten. Oh njee. Ini sepelan Ano kembang gelepang nge? Kembang gelepang? Nge. Aduh. Oh nge saget njee. Kembang gelepang putun mireng nih. Kemlacak temen kembang. Ya bisa ya ketungan aku. Ketone ya karo golati ora apa-apa. Mbok kok nggih tirune jaman gemien banget, Mas. Kok kana bae gitu. Ya menah. Nang kono-kono. Nang kono. Wis nembang jajal. Nek nyong arep duet, tembange nyong jeruk direwangi karo dulur wadon, nyong ben gawa dulur wadon kaya pada-pada Kang Banyumas. Jajal piyayi sono. Hah? Oh. Boten nggih padha Banyumasane. Oh nggih. Hah? Banyumasane. Sing orisinil nggih. Nggih, nggih. Sing Solo ben mirengke, ben kali sing ngulinake. Ana njaluk batir menganak kowe. Utawi mriki saged Mbak anu sinten? Mbak Sukini. Mbak Sukini ngempal bersuka mriki. Nggih. Boten napa-napa, monggo mriki wongon mriki. Niki wong pancen lek. Mriki, Mbak. Monggo mriki. Kembang Gilepang nggih namine. Nggih. Nggih. Heh, mumpung ketemu karo Kyai Banyumas sing orisinil ben mudeng. Dadi ora kliru-kliru sing arep nembang. Iya. Karo anu truk jroning nembang iki karo anu ngaturi anak wedok Genduk Ayu mbok menawa isih lenggahno kene diarti mlebu nyanggon gamelan kene truk. Iya. Oh, bon. Alhamdulillah. Ya karo biasane iya. Monggo Kembang Lebang rumiyin. Nah, kali Mas Bagong sing mangsuli, monggo Mas Bagong. Dalai Rama ya kon ngapa gendung kecewek kaya wene undang-undang Rama pada parikan kembang kepang sasorot kun tuli ngelayang lagu deneng anak kuntul-puntul bisa ngelayang sasorot kuntuling layang pegat ngedeng kena sian kowe guli gawe lagu ora main temen lagi bene kasihan wis arep pegatan pegat kadang kinasian kakang-kakang pengendange semaur pengendang sing di kayak pengendange loro semaur lah aja kok lah nyong mangkene duwe sedulur lanang ya kebeneran kenang guampiran ngesuk diampirin jaluk jajan weh malah hinyong rabi Rika Maleni nah iya nyong seneng yang gon kene Rika Rabi nyong parani angger kotak parane akhirnya biar nyumbang apa gendung orang nyumbang dunya beranak usah nyumbang geni samu wungan nyong mending ora sidane kanimbang teu sumbang geni mbok umaku kobaran iya ora nyumbang geni samu wungan wis iki njanggelan lagi nyekeli apa alah lagi nyekeli bibit Lawan banyu sakuranjang gue malah ora memper ana banyu kena diwadahi keranjang ya kena ngger diwadahi botol disit ditatanang keranjang oh botole ngwadahi banyu tataning keranjang kepenak wadahi plastik kakang-kakang pengendange semaur ya ini semaur elek banget iya hinyong nang kene duwe kaki nini etung-etung anak wasi kumplit ana kaki ana nini wasi kumplit banget kakange yang ngesuk aja bali nyong ora arep bali arep ngapa arep golek bojo nang kene. Oh. Apa sih gelem ya ana ya? Hah? Apa jane sing payu ya? Pelecehan banget ya. Ya ora pelecehan. Wong kit mau borone sing ngrasani itu lah ngertekan kene akeh sing kene nomere helpen pira kae gue lah. Pok menawane tingsi. Emange Lombok. Ya. Sepisan teh kaki nini. Kaping pindah. loro tapi ya. Ya gelem loro, gelem. Nyong gulinya uri angel anu loro. Oke, aja usil. Ping pindah babalan piyung ping telu kakang bekayu. Ya kebenaran angger bekayu ne ayu ngesuk nyongkon melu-melu. Ya ngondel. Ya wong guna jenenge wong ya usaha. Ya diparo-paro ya Kang. Ya iya. Anu sepiring ya separo ewang ya. Ya gue jenenge wong eman. Ya pada-pada sepiring. Ya ngono. Urung. Oh, urung gelem paroan. Urung gelem diparo. Ping telu kakang bekayu. Ping a ping papat pandawi raya. Anak kaki banda duwe rayap lah. Karo miring-miring barang nanti. Kena wis esek ya lajan. Duh. Ping papat banda wirayat ping lima bandusan tanah. Anak kaki bandu diwadai tanah. Kakang-kakang dalangi. Dalangi nang kana. Aja wani rada bumi Indonesia. Kenang denda, kenang perkara. Titik balik, campur ireng. Lirik-lirik, wangnya senang. Titik balik, campur kuning. Lirik-lirik, katamu maning. Bayam melamu, lamu. Ayam menyen, wis ya kon ngapa gendrung kecewek undang-undang baik apa rika ari tumon tumon apa gue anak kinjeng geret lintang gue deneng ora memper temen anak kinjeng geret lintang ara tumon ara beli sa molo aseng padu. Wong inyong tumoniki. Ya memper wong kowe lunga nyinden bae tau bali ora. Golek duit. Lunga-lunga tok ora tau bali. Kinjenge kinjeng kebo. Oh. Lintange lintang mluku ana kebo geret mluku. Petek walik. Lirik wis tuwe bocah tetek walik jambul kuning lirik wong wis kesanding bisa gampang ora bisa nyuling pisah nyawang ora bisa nyanding. Oh, ada anggar bisa gampang ora bisa nyuling. Bisa nyapang orang bisa nyanding ini nganggir bisa nyuling bisa gambang. Bisa nyanding orang bisa nyuling. Kue suwene dari sinden ngerti suaranya suling. Ya ngerti. Kepri bau nine. Jajal gambarannya kepri amon nine. Rausa. Lah. Ya peduli tulit tepok kepri. Ala engstreng tepes sore sore gumes gumes. Terima kasih sampun katur kelangenan kula kembang lebang made in Banyumasan bilang-bilang taun ora tau metu. Iya. Butuh anu wektu suwe ya, Truk. Iya. Iki mau komplite ngono kuwi, Gong. Kala mangsa sok dipunduti kembang lebang kowe ya ben mudeng. Heeh. Iya. Kuwi lelakon gagrak Banyumas ya, Truk. Heeh. Iki Mbak Ayu wis mlebu nyanggon panggung Mas Bagong. Menika iki paranggana Mitin Tunindra. Oh, lha nggih, katuran ngaton apa? Mbak Ayu, kula ngecap anu mengucapkan selamat atas diwisana Mbak Ayu. Heh, mudah-mudahan bisa. Nggih, Mbak Wahyu nggih. Kula nderek Mayu Bagyo njenengan pun diwisida nggih, Mbak Wahyu. Nggih. Mugi sampe tok enten nggih Nulindra mriki nggih. Nggih, insyaallah. Sabiyantu lan Pak Rektor sak jajaranipun. Iya. Harap nyandhi nek ra ning Nulindra kae ya. Kula suwun monggo Mbak Wahyu nan duet kalian sastunggaling piyai kakung king Nulindra mriki. Napa mlebet Mas Abimanyu? Wonten? Ah, mbayarin anak kula nang jan rata ketok. Kene nggih. Tak duweke karo Mbak Wahyu. Arep nembang apa? Men dipilih dhewe. Mbak Wahyu arep nembang apa? Ayo duwe karo Mas Abimanyu. Iya. Nah, mriki. Jan dengungan ya bakoh, wah diomongi kok suluk ya bergas. Ayo ngasih mikrofoni pun apa? Inggi? Oh Mbak Ayu. Oh ngatur Mbak Ayu kali Mbak Wahyu nih. Mbak Ayu kalian Mas Michael. Kalian Mas Michael. Mas Michael Edi Wibowo. Oh inggi. Sih, ini aku rada sujono ini. Jenenge kok gonta ganti iki kok Dewe Joni. Iki Michael. Lah ya. Sik pleki. Malah kire. Monggo Mas Michael. Monggo Mas. Dabur kaya celurut lo Michael. Ini saya ingin kompen ya terus ini bagus sih saya ingin hah? Piye tau diubahnya Pak Rektor lah iya lah Assalamualaikum Pak Dek. Jadi pinara Pak Dek ah cik maksudnya pinara wonten dalamnya Pak Rektor ngeten lah iya deh kalau kita merikir kita ngontrak menacak-acakan gitu iya itu yang rumah Dewi gara-gara ya si temajuh wasi derek Pak Rektor gue nganggu anu sangu jempol loh anggil swito wong isang jempol oh disayangi cengak kok jempol oh, jempol jengwi apa jujur e entengan m ituhu p petel atau patuh o orang niko niko gitu l loyal weh ini jempol medeng pur dereng gulanya kedel adek kupingnya bosok ya lu maklum lulusan S1 Pak De S1 SD Pak De aja nutuknya kuliah buat nangsal Pak De SD langsung kuliah nanjangnya yang ngamang nyawa nah iya kok kuliah orang goyah mau kulitok asring ya iya arep duet apa mau nembang anu rada kempling. Nggih mboten ae apale nggih niku paling Pak. Monggo kan ngapalke napa-napa mboten saken nggih mingi utang ngoten nggih trep kula niku. Apal. Apale mau jujul tok. Monggo karo Mbak Ayu coba kaya apa kadidayamu nggih. Ha. Monggo. Ngadher. Ayo. Ya teng mriki enten temu lawak teng mriki Pak De. Coba. Niki lenggahane kan temu lawak niki. Anut pelawak nih bang. Oh, wong edan. Ayo, Mas Michael. Wah, iki ganti jeneng iku tuh bancake. Michael Sugiri. Karo Mbak Ayu kene, anu kene jeneng kene ben ketok apa mburi. Wis, pokoke tak pari kebebasan kowe nggih. Ayo. Napa nggih tesih dianggap sederek kula nih? Tu, memang subuh buyutan. Ya, ya. Sana niki manung Mas Bayu niku kacamata kula niku dawah. Lah terus kacane itu dibuang digantos kalaan kaca ngangge kerdus niku wong mboten cetha to niku. Niku ponakan apa mungsuh kula ngoten niku. Lah kowe iki nyangka cemoto wis ora bejaji. Mas lajeng macane apa-apa niku mboten ketok Pakden. Yen Narto nggih ketok mawon niku. Lah iya wis suwe kuwi. Ayo. Oh, kowe iki apa wis ronda to yu? Ngajak ayo urung ron. Iki nah. Sakit ya ngomong niku kok lagune Rai Soliane. Mbak Ayu ngadeg, Mbak. Nah. Wah, jare bareng Ayu Seje karo purut jan. Nggih. Kaya nyae nggawa kelangenane. Nggih, Mbak. Kowe sadak sanggup. Enggak anu kula senengane kan kethek niku. Kowe kethek niku hobi kula niku. Iya. Yo, diaturke. Yo. Ketindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngrencangi Kucing wo kula randung anyaran iki Matur nuwun, Pak De. Nggih, njenjing pinarak. Nggih, njenjing pinarak, Pak De. Ajik. Nggih, pemenawa ngertos. Mbok menawa ajeng pancing, Pak De, wong pinggir kali ngene kula niku. Aduh, ya kapan-kapan tak sowan panjenengan nggih, Mas. Heeh, klentu kok Mas. Dimas. Michael Edi Wibowo. Celurut, Pak De. Moga-moga kowe kuat kanggo jeneng kuwi. Ini anak kuat yang mangsur ya bakal. Alhamdulillah sing joget urut janwah kayong Kelly. Nis anu aneh keundaan nis ayo. Iya. Kuwi kabeh seduri seniman kok kuwi. Iya. Sing gampang kuwi kakang ne kuwi. Ki Dalang Sena. Terus sing barung kaya dini Ki Dalang Samina. Iya. Lurut. Isi apa nyidang tikus terus jenenge celurut. Yang paraban. Wah, isi akeh nawala kang tak tampa. Nyuwun ali-ali dipun tayibaken saking Bapak Kamto. Mas Abimanyu. Nggih, dalem. Sampan tak caosi bagian tayub karo Mbak Wahyu. Iya. Mbak Wahyu sing nganu, sing bawa, sing nembang. Nggo Mas Abimanyu sing nayub ngoten lho. Nggih. Monggo peraturaken, Mbak. Bawanipun Dandang Gulo Ali-ali. Yasanipun Suwardi Mbah Gesang saking Solo. Monggo. Ali-ali. Jenang Glulo. Oh, sing bawa anu Mas Abimanyu. Oke. Okay. Iya Mas Abimanyu bawa Mas. Dandang Glulo. Iki bangsa aksara el kabeh. Jenang Glulo. Lali ojo lali ali ali niki sulih kula ojo dianggap sepele kula mboten melu hamung hati sanggun deli yen dadi lara kelo sedih rinten sedih rinten dalu ketok ketoken kewala ketok ketoken kewala nganti anti besok apa bakal beli yen bali bejo kula matur nuwun. Wah, swangene jan iso ngedem ki pikir. Iya. Terus meleh ning ati ya, Duk. Heeh. Besik empuk suarane. Yo, diaturke ali-ali ning ngersake irama tayub. Pripun Mas Abimanyu? Ngapunten Rama. Pripun? Nek kula ijen niku kula mboten sekeh. Sampean kula kancani. Kali sinten Rama? Fahmi. Nggih. Berbur. Siap ta? Siap no. Nah, diatur ya. Ayo Fahmi. Kowe enggak anu tak dapuk dadi godhong kates, enggak lega. Ayo. Nah, jenembang anak wedok Gendhok Wahyu. Monggo. Wah, bareng tak beli pamit semangat Abimanyu. Ya. Weh, jan. Wah, jan kaya wong buta. Yo, lho, kok. Kados ora kuwi mesra ngono kok kaya wong buta. Niki pun pasangan radial kok. Iya, kaya ban. Monggo. Diaturake Mbak Fahmi. Bawanipun. Ayo, monggo, Mbak. Gunung Galunggung Kepungkur. Isang ilang nado krungu iki, bawa iki. Kemropok iki ya. Mulih badhe rada-rada ya. Sumuk ae awan. Gunung Sumedang katunjang telaga sukaraga wayana ngencik didengar sungkun sumur yang terdiya lagu menika inggih kula aturaken para kadang-kadang kula kas FC ingkang sami rawuh ing dalem menika utawi sami witeng wonten ing dalem wilujeng wungon amin tari Kibutin kantun lagu sak jaipongan pun peraturake datang para kadang-kadang PSMS wilujeng mirsani wilujeng wungon monggo diaturke langsung saja Mbak Esti